إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Fathillah Azzaikumullah. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang perkara khusyuk di dalam sholat. Untuk pelajaran kita, yakni Faisih Al-Alam, InsyaAllah kita akan baca kembali pada pertemuan yang akan datang. Baik, al-khusyu' maknanya adalah al-khudu' wa tadallul wa sukun. Ini makna khusyu' secara bahasa. Dan tempat daripada khusyu' adalah di dalam hati. Merendahkan diri, ya, menghinakan diri, serta sukun, yakni tentram, tenang di dalam hatinya. Dan orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan falah, sebagaimana di dalam firman-Nya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang mereka khusyuk di dalam salat-salat mereka. Adapun khusyuk di dalam salat, maka maknanya adalah hudurul qalbi fiha baina yadayillahi ta'ala mahabbatan lahu wa ijlalan wa khawfan min iqabihi wa ruhbatan fi thawabihi mustahdiran liqurbi. Khusyuk di dalam sholat adalah menghadirkan hati padanya, menghadirkan hati, yakni menyadari bahwa dirinya sedang berada di hadapan Allah Ta'ala. Dengan penuh rasa cinta kepadanya dan pengagungan. Menghadirkan rasa takut di dalam hatinya akan hukuman Allah Azza wa Jal, siksanya, adabnya, dan berharap akan mendapatkan pahala darinya, disertai dengan menghadirkan hatinya bahwa Allah Azza wa Jal dekat bersamanya dalam pantauannya pada setiap gerakan-gerakan sholat kita. Maka orang yang menjalankan khusyuk di dalam sholat, hatinya akan tenteram, jiwanya akan tenang, gerakan-gerakannya demikian pula akan terasa sakinah. Gerakan-gerakan sholat yang indah, tidak tampak padanya ketergesa-gesaan. Dan tidak tampak padanya gerakan-gerakan di luar daripada gerakan-gerakan sholatnya. Senantiasa menampakkan adab-adab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Hatinya tidak terlalaikan dengan urusan-urusan dunia, karena senantiasa berjuang untuk berusaha memahami apa yang diucapkannya, memahami gerakan-gerakan dalam sholatnya dari awal sampai akhir. Sehingga pintu-pintu syaitan untuk menggoda dirinya dalam sholatnya tertutup rapat. Hilang padanya was-wasah. Hilang padanya pertikan-pertikan dunia. Itulah khusyuk di dalam sholat. Ikhwan fillah azakumullah. Dan khusyuk ini merupakan ruh dalam sholat kita. Tujuan yang paling utama disyaratkannya sholat untuk menghadirkan khusyuk padanya. Maka sholat yang tidak ada badannya khusyuk, maka ibadah ibaratnya adalah seperti badan yang tidak memiliki ruh. Sehingga khusyuk dalam perkara ini merupakan amalan hati. Khusyu'ul qalb. Dan ini merupakan aslul khusyu'. Karena hati ini adalah penguasa dari seluruh anggota-anggota badan kita. Apabila hatinya khusyu', maka akan khusyu' pula seluruh daripada anggota badannya. Panca indera. Sehingga salah seorang tabi'in di saat melihat ada seseorang dalam sholatnya kemudian memegang jenggotnya begini, seperti ini dalam sholat bermain pakaiannya, kerah bajunya, beniknya, maka dia mengatakan lau khusya'a qalbu hadza la khusya'at jawarihu. Seandainya saja hati orang ini khusyuk, niscaya akan khusyuk pula anggota badannya. Sehingga khusyuk, ikhwan fillah azakumullah, sangat erat kaitannya dengan apa yang ada di dalam hati kita. Dan akan berpengaruh besar pada apa yang ada dalam gerak-gerik kita. Sesuatu yang ada dalam zahir, sesuatu yang ada dalam batin kita, yang akan berpengaruh besar pada zahir kita. Dan tidak ada bagi seseorang baik sholatnya melainkan apa yang dia pahami. Tidak ada bagi seseorang dalam sholatnya kecuali apa yang dia hadirkan hatinya pada sholat tersebut. Maka masing-masing kita bisa menilai seberapa kadar daripada sholatnya. Syaitan tentunya dia berusaha untuk menghalangi manusia, terutama kaum muslimin, dari menjalankan sholat. Itu targetnya. Dan betapa sangat tampak besar keberhasilan syaitan dalam perkara ini. Masjid-masjid kaum muslimin banyak, besar, megah, akan tetapi sedikit jamaahnya. Akan tetapi di saat kemudian ada orang-orang yang mau menjalankan sholat, maka syaitan akan berusaha sekuat tenaga menghalangi antara dia, antara jiwanya, antara batinnya, hatinya, dengan kekhusyuan. Dia akan memberikan berbagai macam waswasah. Dia akan menyibukkan hatinya di dalam sholatnya dengan berbagai macam kepentingan-kepentingan dan urusan-urusan dunia. Kalau mampu untuk kemudian menjadikan sholat tersebut batal, maka syaitan akan mempergetkan sampai yang demikian. Tetapi kalau tidak, minimalnya seseorang tidak mendapatkan bagian besar pada sholatnya. Itulah usaha yang begitu sangat tinggi dilakukan oleh syaitan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwasannya seseorang dia sholat tetapi dia tidak akan mendapatkan dari sholatnya kecuali hanya sepersekiannya saja, sepersekiannya saja. Rasul menyatakan innal 'abda la yusalli shalah ma yuktab lahu minha illa usruha tus'uha sunnuha sub'uha sudsuha khumsuha rubu'uha tsulutsuha nisfuha. Sesungguhnya hamba, seorang hamba, benar-benar dia akan menjalankan sholat. Nah, tetapi dia tidaklah dicatat daripada sholatnya tersebut, kecuali hanya sepersepuluhnya, sepersembilannya, seperdelapannya, sepertujuhnya, seperenamnya, seperlimanya, seperempatnya, sepertiganya, dan yang paling besarnya Rasul sebutkan separuhnya. Tidak mendapatkan bagian dari sholatnya kecuali hanya separuhnya. Ini yang paling besar. Maka agar seorang hamba dia bisa meraih daripada sholatnya dengan kadar yang lebih sempurna, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan-bimbingan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita benteng-benteng pertahanan dari berbagai macam sergapan-sergapan syaitan. Dari semenjak seseorang keluar dari rumahnya, Rasulullah sudah berikan benteng agar selamat daripada berbagai macam tipu dayanya syaitan. Anas bin Malik menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi fa qala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah yuqalu lahu hina idzin hudita wa qufita wa uqita fayatanaha lahu syaitan wa yaqulu syaitanun akhar kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa qufiya wa uqi. Apabila seseorang keluar dari rumahnya kemudian dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwwata illa billah, dia membaca doa ini keluar dari rumahnya menyerahkan dirinya kepada Allah, bismillah dengan nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku tawakal kepada Allah, ya tentunya dengan dihadirkan hatinya yang mengucapkan kalimat tersebut dengan benar-benar menyandarkan dirinya sepenuhnya kepada perlindungan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Maka akan dikatakan kepadanya di saat itu, hudita wa kufita wa wukita. Kau telah diberi hidayah, kau telah dicukupi dan kau telah dilindungi. Maka di saat itu setan yang mau mendekat, dia langsung menjauh dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya tanah halaka syaitan. Syaitan akan menjauh darinya. Wa yaqulu syaitanun akhar. Dan syaitan yang lain mengatakan, "Kaifa laka birajul?" Bagaimana dengan terhadap seseorang qad hudiya wa kufiya wa wuqi, yang telah mendapatkan hidayah dan telah dicukupi dan telah dilindungi. apa yang bisa dilakukan terhadap orang yang seperti ini? Benteng yang sangat kokoh dengan ucapan yang sangat remeh. Dari remeh di sini bukan tidak ada nilainya. Remeh dalam artian mudah untuk diucapkan, sangat mudah untuk diucapkan, sangat mudah untuk dijalankan, diamalkan. Tetapi sangat besar keutamaannya. Tentunya ini merupakan sesuatu yang sangat tinggi sekali nilainya, sangat besar sekali. Ini bukan mantra, bukan aji-aji, bukan jimat, bukan kalimat-kalimat dari syaitan. Akan tetapi ini merupakan bimbingan Islam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat yang akan membawa kepada datangnya perlindungan dari yang maha perkasa. Perlindungan yang apabila perlindungan tersebut diberikan kepada seseorang yang paling lemahnya sekalipun dari manusia ataupun daripada makhluk-makhluk Allah yang lainnya, di saat perlindungan tersebut diberikan kepadanya, maka tidak akan ada yang sanggup untuk menyakitinya. Sebesar apapun kekuatan daripada sesuatu tersebut, yakni perlindungan Allah Subhanahu wa taala, maka para syaitan sebetapapun perkasanya mereka, kalaupun mereka memiliki keperkasaan, sebetapa kuatnya mereka kalau mereka memiliki kekuatan, sebetapapun banyaknya mereka, maka tidak ada nilainya dibandingkan dihadapkan kepada perlindungan Allah SWT. Kemudian setelah itu, tidak sampai di situ. Di saat hendak masuk masjid, Rasulullah SAW memberikan bimbingan yang terkait dengan gangguan-gangguan syaitan. Dari Haywal Suraih berkata dia, Laqitu Uqbah Ibn Muslim. Aku berjumpa dengan Uqbah bin Muslim. Fakultu lahu. Maka aku katakan kepadanya, Balaghani annaka haddatha an Abdillah bin Amr bin al-As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah sampai kepadaku bahwasannya engkau memberitakan satu hadis dari Abdullah bin Amr bin al-As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu kana idza dakhala al-masjid faqala, bahwasannya beliau sallallahu, apabila beliau masuk ke dalam masjid, beliau bersabda mengucapkan kalimat, A'udzu billahil azim wa bi wajhihil karim wa bi sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Ini perlindungan yang kedua. A'udzu billahil azim wa bi wajhihil karim wa bi sultanil qadim minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dan dengan wajahnya yang Maha Mulia dan dengan kuasanya yang telah lalu, al-qadim, kuasanya yang semenjak dahulu kala, minasy syaithanir rajim, dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Dan syaitan disebut dan disifati dengan rajim di makna marjum. Karena mereka-mereka ini, para syaitan ini, di saat mereka hendak mencuri dengar di langit, maka mereka mendapatkan panah-panah api dari para malaikat. Fa'atba'ahu shihabum mubin. Fa'atba'ahu shihabum mubin. Illa man istaqa sam'a. Kecuali ini syaitan-syaitan yang berusaha untuk mencuri dengar di langit. Fa'atba'ahu syiharun mubin. Maka kemudian mereka akan dilempari dengan panah, panah api yang nyata. Samanya stamin'an yajid darahu ihaban rasada. Siapa saja yang berani untuk mencuri dengar saat ini, maka mereka akan mendapatkan, dia akan mendapatkan anak-anak panah api yang senantiasa mengintai mereka. Ini diantara apa yang disebutkan oleh ulama terkait makna rojim, yakni marju, menjadi sifat daripada para syaitan. Maka kemudian Uqbah bin Muslim radhiyallahu anhu mengatakan, apakah hanya sampai situ? Qultu, aku katakan ini haiwan surai, na'am iya sampai situ. Qal, maka ditambahkan sama Uqbah bin Muslim, fa idza qala dzalik, apabila dia mengucapkan hal tersebut, qala syaitan, syaitan akan mengatakan, qubidha minni sa'iral yaum, dia telah terpelihara dariku, dari gangguanku, dari sisa harinya tersebut. Jadi kalimat ini juga kalimat yang mudah ringan diucapkan. A'udzu billahi al-'azhim wa bi wajhihi al-karim wa bi sultanihi al-qadim minasyaitanir rajim. Ini membawa kepada keutamaan yang dia datang, penjagaan dari syaitan, yang tentunya ini akan memudahkan bagi seorang hamba menghadirkan ikhlas, menghadirkan khusyuk di dalam sholatnya. Demikian pula di saat kemudian dia menata niatnya, menata hatinya, menjalankan sholat yang tidak dia jalankan tersebut, sadar dia sholat apa, dia sadari, bukan dilafadzkan, disadari di dalam hatinya. Jadi niat bahwa dia menjalankan atau tidak menjalankan sholat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma hadhihi lak, ya Allah ini sholat untukmu, dalam hatinya, ya. Misalnya sholat duhur, ya, di dalam hatinya dia niatkan sholat duhur 4 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan hadir, hadir. Tidak mengapa seseorang sejenak ya menghadirkan hati sebelum dia takbiratul ihram kembali, karena memang niat senantiasa harus selalu diperbaiki, diperbarui terus seperti itu. Semenjak dia keluar, memang keluarnya hanya untuk sholat, tetapi dalam sepanjang perjalanannya bisa berubah niat tersebut. Hal-hal yang terjadi yang akan bisa mempengaruhi daripada niat tersebut. Maka di saat anda takbiratul ihram menghadirkan hati, Allahu Akbar, sadari. Jangan dalam keadaan hoplah mengangkat tangan dalam keadaan karena itu sudah menjadi kebiasaan, rutinitas, sehingga ibadah hanya ritualitas. Jangan sampai seperti itu. Bismillah. Tetap dihadirkan hatinya masing-masing. Bukan dilafadzkan, sekali lagi, bukan dilafadzkan, tapi dihadirkan di dalam hatinya. Jangan bersikap ekstrim, tapi juga jangan bersikap takfir. Ekstrim hulu, harus dengan melafadzkan niat, harus dengan nawa itu, harus dengan usolli. Ini ekstrim ya, seperti ini. Tetapi juga jangan kemudian takfir, tidak mempedulikan tentang keadaan hatinya. Rugi kita. sholat dalam keadaan seperti ini. Sedangkan Rasul SAW menyatakan innamal a'malu binniyat, amalan itu bergantung pada niat. Besar kecilnya pahala dari amalan itu bergantung daripada niat. Seseorang bisa dia menjalankan sholat, mengangkat tangannya, tentu ada niat padanya. Tetapi di saat tidak diperbaiki, tidak disadari, tidak di, yakni betul-betul dijaga, tentu nilainya berbeda dengan orang-orang yang dia benar-benar berusaha untuk menghadirkan niatnya dalam hatinya. Allahu Akbar. Menghadirkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dirinya sedang berada di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu dia buka dengan istighfar. Bisa dengan Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya, dia sadari, dia resapi kalimat-kalimat itu, perkata-perkata ataupun wajah tuwa jinya illah ladhi fatra samawati wal ardh, dan seterusnya, ataupun Allahu akbar kabiro, atau yang lainnya. Al-Muhim istighfar, dia ambil salah satu daripada doa-doa istighfar tersebut, kemudian dia minta perlindungan lagi kepada Allah Azza wa Jalla dalam sholat. Ini sudah dalam sholat, masih minta perlindungan lagi. A'udhu billahi sami'il alim minasyaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar, mendengar segala sesuatu dan mengetahui segala sesuatu, dari syaitan yang terkutuk, dari rayuannya, godaannya, dari tiupannya, dan dari semburannya. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail kabbar. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila beliau berdiri di malam hari, beliau bertakbir. Tsumma yaqul, kemudian beliau mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Istighfar. Ini juga diantara bacaan istighfar yang ma'ruf. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu, dan maha barokah namamu, maha tinggi kemuliaanmu, dan tidak ada ilah selainmu. Tsumma yaqul la ilaha illallah salatan. Kemudian setelah itu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Direnungi, diresapi kalimat tersebut. Tidak ada ilah sembahan yang hak ibadai kecuali Dia. Tsumma yaqul, kemudian mengucapkan Allahu akbar kabira salatan, tiga kali. Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Tsumma yaqra, kemudian setelah itu baru membaca. Membaca Al-Fatihah. Maka setelah sampai pada taraf ini, kemudian seorang yang sholat agar tetap terjaga kekhusyuannya, dia senantiasa pikirkan dan renungkan setiap daripada apa yang dia ucapkan. Dia pilih dari surat-surat yang pendek saja, tidak usah yang panjang-panjang, yang dia ketahui makna-maknanya. Dia ketahui tafsirnya, itu lebih utama lagi. Sehingga di saat dia membaca satu kata, satu ayat demi ayat, penuhi ayat-ayat tersebut. Lebih baik seseorang tidak menghabiskan walaupun pendek, tetapi dengan merenunginya, daripada dia membaca surat yang panjang tetapi dia dalam keadaan lalai. Karena ini akan membawa kepada kekhusyuan. Demikian pula gerakan-gerakannya, gerakan-gerakan sholatnya. Bisa dia merunduk, ya, rukuknya dalam keadaan dia memuji Allah Subhanahu wa taala, keagungannya. Subhanallah rabbiyal azim wa bihamdi. Subhanallah rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Kemudian dalam i'tidalnya juga demikian. Gerakan demi gerakan dia ikuti dan dia rasakan, dia resapi. Apabila dia sebagai makmum, maka dia perhatikan bacaan-bacaan imam. Apabila imamnya membaca dengan keras pada sholat-sholat jahriyah. Adapun di saat imam membaca dengan lirih, sir, maka kita menyibukkan diri kita dengan bacaan-bacaan sholat kita masing-masing. Kemudian perkara-perkara yang akan membantu dalam kekhusyuan pada sholat kita, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bersedekah. Memegang jari jemari tangan-tangan kita pada pergelangan tangan kiri kita. Itu keadaan yang akan lebih membawa kepada kekhusyuan, jauh daripada gerakan-gerakan kesia-siaan. Dan ini disunnahkan pada saat berdiri dalam qiraah, karena berdiri dalam qiraah tersebut panjang lama yang dibutuhkan padanya hal tersebut. Kemudian memandang ke arah tempat sujud kita. Ini juga perkara yang akan membawa kepada kekhusyuan. Bukan dengan memejamkan mata, tetapi dengan memandang ke arah tempat sujud. Satu titik tempat sujud kita tersebut. Tidak kemudian memandang ke arah samping kanan, samping kiri, ataupun memandang ke arah depan, atau memandang ke arah gajah duduk. Pandangan menuju ke tempat sujud. Sholat sambil membaca kaos di depannya, nama-nama pemain sepak bola. Ini akan membuyarkan sholat, yakni kekhusyuannya. Apalagi sampai mengangkat pandangan ke langit, maka ada ancaman yang sangat keras dalam perkara tersebut. Bisa disambar matanya dan dijadikan buta oleh Allah Azza wa Jalla, na'udzubillah. Tidak menoleh ke kanan ke kiri dalam sholat. Tidak membunyikan tangan, menggeretakkan tangan, rubiu rubiu. atau membunyikan leher lepet gitu. Sholat atau mau olahraga? Sholat menghadap Allah Azza wa Jalla. Coba kalau dia sedang menghadap orang yang dia segani, berani dia seperti itu? Sesama manusia saja, berani dia seperti itu? Di hadapan presiden gitu, Pak Presiden, kurok, wah gitu, gimana? Berani? Tidak berani. Pak Samas lah, sudah, tidak usah, jangan tinggi-tinggi. Tidak berani, dia akan berpenampilan dengan penampilan yang sangat sopan, bicara dengan ya, pelan, tata, bahasa. Ini menghadap Allah Azza wa Jalla. Ini kan perkara-perkara yang akan mengurangi daripada kesempurnaan sholat-sholat kita, atau bahkan bisa menghalangi daripada kehusuan. Tidak pula bermain baju, perah baju, kancing baju, lengan baju, dan yang semisalnya. Maka dua rakaat yang dilakukan dengan sempurna seperti itu jauh lebih baik daripada ya mulailah semalam suntuk dalam keadaan hatinya lalai. Ibn Abbas menyatakan rakaatan fi tafakkur khair min qiyami lailah wal qalbu sahim. Dua rakaat dengan tafakkur, dengan perenungan, ya, walaupun dua rakaat itu ringan, ya, dibaca surat-surat pendek, tapi dengan diresapi, direnungi, itu lebih baik daripada sholat semalam suntuk dalam keadaan hati lalai. Salman Al-Farisi menyatakan, as-sholatu miqyar, faman waffa wufi lahu, waman tawfafa faqad alimtum ma qala Allah fil mutaffifin. Sholat itu takaran. Barang siapa yang memenuhi takarannya, maka akan dipenuhi pahalanya. Dan barang siapa yang mengurangi takaran, maka kalian telah ketahui apa yang Allah firmankan terkait orang-orang yang mengurangi timbangan atau takaran. Allah menyatakan wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang mengurangi timbangan atau takaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aswa'un nas sariqatan alladhi yasriqu min sholatih." Orang yang paling jelek curiannya adalah orang yang mencuri dari sholat. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min sholatih?" Bagaimana seseorang bisa mencuri dari sholat? Rasul menyatakan, "La yaruku'aha wa sujudaha." Yani dengan dia menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Itu semua adalah perkara-perkara yang akan membawa kepada kurangnya nilai sholat kita. Dan Rasul juga menyatakan, la yajalullah muqbilan ala al-'abd fi sholati ma lam yaltafit fa idza sarafa wajhahu in sarafa 'anhu. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menghadap, yakni memandang kepada hambanya pada sholatnya, selama si hamba tadi tidak berpaling. Apabila dia, si hamba tadi, berpaling, maka Allah pun akan berpaling darinya. Dan berpaling ini ada dua makna. Berpaling, betul-betul berpaling wajahnya, ataupun ya, menoleh begitu, atau berpaling, ini berpaling hatinya. Kalau berpaling wajah mungkin jarang dilakukan dalam sholat, tetapi berpaling hati ini sesuatu yang sangat sulit untuk bisa ya, dihindari. Wallahu ta'ala alam biswab. Demikian sedikit daripada kiat-kiat untuk kita bisa menjaga sholat kita dan menghadirkan khusyuk di dalamnya. Dan semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. masih ada kelanjutan daripada permasalahan ini sebenarnya, karena memang sangat penting perkaranya. Semoga Allah SWT memberikan waktu kepada kita untuk bisa menyempurnakan pembahasan. Wa nabbahilahu na wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.